Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pertemuan yang lalu adalah pertemuan yang kedua pada pembahasan al-idku, pembebasan budak, sampai pada permasalahan yang ketiga, yakni min ahkamil idki, seputar hukum-hukum pembebasan budak. Hukum yang pertama adalah bolehnya berserikat terdiri dari dua orang atau lebih yang mereka urunan untuk membebaskan budak, sehingga budak tersebut dimiliki oleh lebih dari satu orang. Ini hukum yang pertama yang telah lewat pembahasannya. Hukum yang kedua, ketika di antara orang yang berserikat dalam membebaskan budak, bagian dia bebaskan, maka dia dianggap telah membebaskan budak. Adapun kalau dia ingin membebaskan yang bukan bagiannya dalam keadaan dia mampu, maka hendaknya dia membebaskannya, ya, dengan memberikan membayar sejumlah uang kepada teman yang dia berserikat dengannya. Kemudian hukum yang ketiga adalah yarithul mu'tiqu jami'a mali man a'taqahu dunal aksi li'annal mu'taqa wula'uhu liman a'taqahu li'annal mu'taqa wula'uhu liman a'taqahu. Hukum yang ketiga adalah seseorang yang membebaskan budak, mu'tiq, dia bisa mewarisi seluruh harta dari orang yang dia merdekakan, dia bebaskan. namun tidak sebaliknya. Misalkan barakakikum si A, dia adalah mu'tik, orang yang membebaskan budak, dan si B dia adalah mu'tak yang dibebaskan. Ketika yang si B ini yang dibebaskan, dia menjadi orang bebas, merdeka, kemudian kaya misalkan, atau memiliki harta warisan karena meninggal, maka yang memerdekakan budak ini dia berhak mendapatkan warisan, karena kan dianggap sebagai nasab. Ya, barakallahu. Jadi ya, wala adalah kerabat. Ya, ini orang yang dibebaskan itu seperti kerabat. Namun ini tidak berlaku untuk sebaliknya. Tidak berlaku untuk sebaliknya, yakni ketika yang budak itu dimerdekakan, kemudian yang memerdekakan ini meninggal, maka budak tersebut tidak mendapatkan warisan dari orang yang membebaskannya. Tapi sebaliknya, iya, orang yang memerdekakan bisa mendapatkan warisan dari ya seseorang yang dia adalah dulunya budak, dibebaskan oleh seseorang yang bisa mewarisinya. Karena sesungguhnya orang yang dibebaskan wala'uhu, harta warisannya itu adalah milik orang yang membebaskannya juga. Wala itu adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh budak. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al wala'u liman a'taqa. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al wala'u liman a'taqa, harta warisan yang ditinggalkan budak itu bisa terwarisi kepada orang yang membebaskannya. Hadits ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa qad ja'ala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam al-wala'a kan nasab. Dan sungguh Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan wala, barakallahu fikum, yakni harta warisan yang ditinggalkan budak itu kedudukannya seperti nasab. Yakni barakallahu fikum, hubungan atau adanya wala itu seperti nasab. Faqala, Nabi bersabda, al-wala'u luhmah kaluhmatin nasab. Wala' itu adalah kerabat, seperti kerabat dengan hubungan nasab. Seperti kerabat karena hubungan nasab. Jadi adanya wala, ah, wala, harta warisan yang ditinggalkan oleh budak, ya, itu bagaikan kerabat, seperti barakakum, kerabat nasab. Oleh karena itu orang yang memerdekakan budak, maka seakan-akan dia adalah kerabat dari budak tersebut, sehingga kalau budak tersebut meninggal dalam keadaan mungkin sudah menjadi orang merdeka, ya, karena menjadi orang merdeka kemudian meninggalkan harta, barakallahu fikum, maka orang yang memerdekakan ini juga mendapatkan warisannya. Namun tidak sebaliknya. Hukum yang keempat, barakallahu fikum. Hukum yang keempat, man daraba abdahu zulman, barang siapa yang memukul budaknya dengan zalim, au darban mubarrahan atau mubarrihan, atau dengan pukulan yang melukai, au masala bihi au afsadahu, atau membuat cedera, rusak, cacat, au qata'a lahu utwan au nah wadhalik, atau dia memotong salah satu tubuh anggotanya atau semisal dengan itu, fa innahu yu'taqu alaihi, maka pembebasannya itu menjadi kewajiban bagi orang yang melakukannya. Misalkan tuannya, dia memukul sampai pukulan yang pada tingkat kedzaliman, ya, patah tulangnya, luka, cacat, dan lain-lain. Maka barakallahu fikum, sebagai kafarah, tebusannya adalah membebaskan budak tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1657, barakallahu fikum, liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man daraba gulaman lahu haddan lam ya'tihi aulatamahu fa inna kafaratahu ayatihu. Kata Nabi, barang siapa yang memukul budaknya dengan pukulan yang tidak sepantasnya, dengan pukulan yang mengandung kezaliman, atau dia meninjunya, menamparnya, maka kafarahnya, tebusan bagi orang tersebut, majikannya terutama, adalah membebaskannya. Ini kalau mengandung kezaliman, melukai, membuat cacat, dan lain-lain. Lalu bagaimana kalau pukulannya ringan? Dikatakan oleh penulis hafizakumullah ta'ala, amma makana min dhalika dharban khafifan ala sabili ta'dib fala syai'a fihi. Adapun apabila pukulannya tersebut adalah pukulan yang ringan dalam rangka untuk mendidik, mendidik ringan, tidak sampai membuat cacat, tidak sampai membuat barakallahu fikum luka yang parah, dengan pukulan yang ringan dalam rangka mendidik, fala syai'a fihi, maka tidak mengapa, tidak ada beban, tidak dibebani beban, ya, yakni untuk membebaskannya, tidak ada. Ini barakallahu fikum diantara hukum-hukum pembebasan budak. Sekarang kita masuk pada al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, at-tadbir. At-tadbir, apa itu? Ta'rifuhu, maknanya adalah at-tadbir huwa ta'liqu ittirraqiqi bimauti sayyidihi. At-tadbir adalah terikatnya pembebasan budak dengan sebab meninggalnya seseorang. Dengan sebab meninggalnya seseorang. Kalau sudah meninggal, maka menjadi bebas. Yuqal, ada yang mengatakan dabbara rajulu abdahu tadbira. Idza ataqahu ba'da mautihi. Yakni ada yang mengatakan seseorang ya membebaskan budaknya setelah kematiannya. Wa kadza ataqahu an dubur. Demikian pula ada yang mengatakan tuannya membebaskannya karena terikat dengan kematiannya. Si A punya budak, si B. Ketika A meninggal, B bebas. Namun nanti ada hukum-hukumnya, barakah hukum. Kemudian wal mudabbar. Makna al-mudabbar, kalau tadi at-tadbir, yakni pembebasan budak yang terikat dengan kematian tuannya. Kemudian al-mudabbar, apa itu al-mudabbar? Huwal abdul ladzi hasala lahu tadbir. Summiya bidzalik li'anna itqahu ju'ila duburo hayati sayyidihi. Fal maut yakunu duburan hayah. Mudabbar adalah seorang budak ya, seorang budak yang tercapai untuknya at-tadbir, pembebasannya yang terikat dengan kematian tuannya. Jadi al-mudabbar itu budak yang dibebaskan karena atau terbebas karena kematian tuannya. Dinamakan demikian dikarenakan pembebasan dia itu terwujud karena telah lewat kehidupan tuannya, yakni meninggal. Fal maut, maka kematian, yakunu duburul hayah, adalah akhir dari kehidupan. Jadi al-mudabbar itu budak yang bebas karena dengan jalan tadbir karena kematian tuannya. Barakakum. Kemudian hukmuhu, hukum tadbir boleh atau tidak? Dalil dzalik, dan dalil tentang tadbir, at-tadbir jais. Amalan tadbir, yakni terbebasnya budak karena terikat dengan kematian tuannya, itu boleh. Huwa sahihun bittifaqil ulama, dan ini benar. Sah dengan kesepakatan para ulama. Wal aslu fihi hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dan asal dalil tentang bolehnya tadbir, pembebasan budak karena terikat dengan kematian tuannya, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai beliau, beliau menyatakan anna rajulan minal ansor ataqa gulaman lahu andubur. lam yakun lahu malu ghairihi fabalagha dzalikan nabi, ya fabalagha dzalikan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala man yashtarihi minni fashtarahu Na'im ibnu Abdullah bithamani mi'ati dirham fadafa'aha ilayhi. Barakatukum. Kata Jabir bin Abdullah bahwasanya ada seorang laki-laki yang memerdekakan seorang budak milik dia, ya. Dengan cara dubur, yakni barakah fikum terikat dengan kematian seseorang tuannya. Sementara ya tuannya tersebut dia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Lalu hal itu sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam faqala. Maka Nabi menyatakan man yashtarihi minni, siapa yang ingin membeli budak ini dariku. Ini seakan-akan Nabi adalah tanggungannya, membantu. Maka Nu'aim bin Abdullah membelinya seharga 800 dirham. Kemudian berkafikum budak tersebut 800 dirham berkafikum, kemudian ya uang tersebut diberikan kepadanya, ya, kepada orang yang menjualnya tersebut. Jadi berkafikum ini juga dibebaskan karena dengan dijual, maka boleh. Jadi boleh juga dia bebas sebelum meninggalnya tuannya, ini disegerakan. Barakallahu'alaikum. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, min ahkamil mudabbar, di antara hukum-hukum terkait budak yang dibebaskan dengan tadbir. Hukum yang pertama adalah yajuz bai'ul mudabbar mutlaqan lil hajah, boleh menjual budak yang sebenarnya bebas dengan kematian tuannya secara mutlak dikarenakan kebutuhan. Nah, ini tadi yang disebutkan dalam hadis, ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis Jabir tadi. Sebenarnya dia bebas dengan kematian tuannya, namun tuannya ini tidak memiliki harta kecuali hanya budak tersebut, dalam keadaan butuh uang, ada keperluan, maka boleh dijual secara mutlak. Namun ini pembahasan, namun ini pendapat sebagian ulama. Wa ajaza ba'du ahli ilmi bai'ahu mutlaqan lil hajah wa ghairiha. Dan sebagian para ulama membolehkan menjual budak yang statusnya adalah mudabbar, bebas dengan kematian tuannya, tapi jual terlebih dahulu sebelum tuannya meninggal karena hajah, karena keperluan, ya, karena sebuah keperluan, sebuah kondisi dan yang lainnya, maka ini boleh menurut sebagian para ulama. Lima taqaddama fi hadits Jabir, sebagaimana yang telah lewat pada hadits Jabir. Kemudian hukum yang kedua, al-mudabbar yu'taqu minas sulus. Al-mudabbar, budak yang dibebaskan dengan statusnya tadbir, itu bisa dibebaskan maksimal apabila nominalnya adalah sepertiga harta warisan. La min ra'sil mal, bukan dari seluruh harta yang dimiliki. Misalkan ada orang ingin membebaskan al-mudabbar, maka barakallahu'alaikum, ya, dengan sepertiga hartanya. Li'anna hukmahu hukmal wasiyah, li'anna hukmahu hukmal wasiyah, karena hukumnya adalah hukum wasiat. Fakilahuma la yanfat illa ba'dal maut, maka pembebasan tersebut tidak terrealisasi kecuali setelah kematian tuannya. Barakallahu. Jadi begini juga diantaranya, misalkan si A punya budak, B budaknya, maka dia bisa bebas dengan kematian tuannya apabila dia mencapai atau dihargai maksimal sepertiga dari milik tuannya. Tapi kalau budak tersebut adalah milik dia satu-satunya, dalam keadaan tidak memiliki harta kecuali budak tersebut, maka ini tidak boleh. Ini diantaranya juga berkepikiran. Jadi boleh seseorang membebaskan budaknya dengan syarat apabila tuannya meninggal dia bebas. Tetapi perlu diingat, apabila berkepikiran budak tersebut nilainya tidak lebih dari sepertiga dari harta yang dimiliki oleh tuannya. Kalau ternyata budaknya itu adalah satu-satunya harta yang dia miliki, yang dimiliki oleh tuannya, kemudian apabila tuannya ini meninggal dan budaknya ini bebas, sehingga ahli warisnya tidak mendapatkan harta kecuali budak tersebut karena bebas, maka berarti itu ra'sul mal. Budak tersebut dianggap sebagai barakah hukum harta pokoknya, harta intinya, maka tidak boleh. Boleh bebas apabila maksimal adalah sepertiga atau senilai budak tersebut senilai sepertiga harta tuannya maksimalnya. Hukum yang ketiga, wa yajuz li sayyidihi hibatuhu li annal hibata mithlul bai', boleh bagi seorang majikan tuan dia menghadiahkan budaknya kepada seseorang dalam keadaan budak tersebut statusnya adalah mudabbar, dikarenakan hadiah hibah itu semisal dengan jual beli. Yang terakhir, faedah yang keempat atau hukum yang keempat, yajuz li sayyidi, li sayyid wat'u amatihil mudabbarah, boleh bagi seorang majikan dia menggauli budak perempuannya yang statusnya adalah mudabbarah, merdeka apabila tuannya meninggal. Boleh, karena masih miliknya. Li'annaha mamlukat, li'annaha mamlukatuhu, dikarenakan budak perempuan tersebut statusnya masih milik tuannya. Barakallahu'alaikum. Misal tuannya bilang, kamu adalah budak, saya anggap sebagai budak mudabbarah, kalau saya meninggal kamu bebas. Sebelum meninggal dalam keadaan barakallahu'alaikum budaknya tersebut belum bebas juga, maka boleh digauli karena masih statusnya dimiliki oleh tuannya, karena tuannya belum meninggal. Dalilnya mana? Dalilnya surat Al-Mu'minun ayat ke-6. Surat Al-Mu'minun ayat ke-6. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa ala aswadihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Barakalikum. Tidak boleh menyalurkan syahwat kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, karena mereka, istri-istri dan budak-budak yang dimiliki, yang digauli, tidaklah tercela, tidaklah tercela untuk digauli. Boleh. Barakallahu. Ikhwani wa khatibillah rahimani wa rahmatu jami'an, itu adalah terkait tadbir, ya, yakni pembebasan budak yang terikat dengan kematian tuannya. Adapun pertemuan berikutnya adalah tentang al-mukatab. Barakallahu. Yakni budak yang bebas dengan cara dia menebus dirinya, membayar kepada tuannya. Insyaallah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah. Barakallahu.